Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, Jumu'ah Mubarakah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita di hari Jumat mulia ini. Masya Allah, sudah hari ke-18 kita menunaikan siam Ramadan. Semoga siam kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadah kita, salat, rukuk, sujud, dan Allah mengabulkan doa-doa terbaik kita. Hari ini ada yang spesial menjelang Jumat. Saya ingin menyampaikan dan menepati sekaligus janji yang saya sampaikan terkait dengan pengumuman adzan para adinda kita, ya. Alhamdulillah, ini sudah selesai. Saya langsung yang memberikan penilaian dan dibantu teman-teman admin. Ini saudara-saudari kita ada dari 263 ya, yang masuk peserta adzan. Masya Allah, dari Sabang sampai Merauke. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak-anak kita ini, adinda kita, anak-anak terbaik, generasi terbaik, insya Allah berbakti untuk kedua orang tua dan juga memiliki nilai untuk agamanya, dan tentunya bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa yang akan datang. Ya, namun demikian kami harus seleksi dari 263 ini, kami akan ambil 10 ya, 10 yang terbaik yang kiranya sampai kepada kami. Ini seleksinya cukup lumayan juga. Saya yakin semuanya baik insyaallah, sesuai dengan kadar usia dan kemampuan masing-masing. Tapi demikian adanya, bukan berarti yang 10 ini boleh jadi tidak sebanding dengan yang lain. Saya yakin dari ukuran semuanya bagus-bagus ya. Hanya kita harus menyesuaikan dengan kriteria yang telah kita tetapkan sehingga mengambil 10. Nah, cepat saja teman-teman sekalian. Untuk 10 ini, pertama adalah adinda Muhammad Fauzan Aulia Fasha. Ya, Muhammad Fauzan Aulia Fasha, usia 10 tahun, berasal dari Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, nama akunnya Surya, kemudian slash Fauzan. Cuplikannya sedikit ya. Dan yang kedua, teman-teman sekalian, ada Muhammad Nazar. Muhammad Nazar, nama akunnya di IG Wahyu Rizki 3950. Ya, asal Banjarmasin. Kemudian Muhammad Akbar Nugraha, nama akunnya Alfi Yurian. Masya Allah, usia 7 tahun. Usia 7 tahun asal Medan. Ya, usia 7 tahun asal Medan. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini insya Allah nanti yang 10 ini, insya Allah ya, ada dua hal yang akan kami coba berikan. Yang pertama nanti kita akan tampilkan dalam sesi adzan di Hayat Official, ya, dan juga nanti setelah pandemi kita juga undang nanti untuk fasilitasi untuk rekaman, ya. Baik. Kemudian yang keempat, Muhammad Hamilul Qurani. Siapa ini? Muhammad Hamilul Qurani. Ya, usia 8 tahun, ya. Usia 8 tahun, asal Bekasi. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Hamilul Qurani. Baik. Mana anaknya itu? Anak siapa itu? Ya. Baik. Yang kelima, teman-teman sekalian, ada adinda Ilham Arsyad. Adinda Ilham Arsyad, akunnya Arba'in Tahfidz Center. Arba'in / Tahfidz Center, berasal dari Bogor. ya, berasal dari Bogor. Ya, masya Allah, ya, masya Allah. Kemudian yang keenam ada Dewa Azam Ramawijaya. Dewa Azam Ramawijaya. Ya, nama akunnya Azam/Ramawijaya, usia 9 tahun. Usia 9 tahun. Ya, tidak menyebutkan asalnya, hanya akunnya saja. Kemudian 7. Wah, ini luar biasa nih ya. Ada Adinda Valerio. Valerio, nama akunnya ya, namanya Adinda Valerio, nama akunnya firdaus.adinegoro. Ya, firdaus.adinegoro. Kelas 4 SD. Kemudian yang ke-8 ada namanya Delta Azhar Rahadian Membramu. Delta Azhar Rahadian Membramu. Nama akunnya Fadil. Fadil, panjang nih alnya. Usia 10 tahun, asal Jakastia, Bekasi. Baik, kemudian yang ke-9. Ya, ada Adinda Muhammad Zaki. Adinda Muhammad Zaki, ya, akunnya Zaki/Hafid Indonesia 2020, usia 9 tahun. Ya, Muhammad Zaki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, ada Adinda Faqih Fakhril Fahreza. Faqih Fakhril Fahreza, ya, nama akunnya Al-Faza Calistung. Nah, dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Baik, saya ulangi ya. Faqih Fakhril Fahreza, akunnya Al-Faza Calistung. Baiknya asal Bandar Lampung. Adinda kita yang 10 ini semuanya bagus, semuanya favorit. Nah, jadi kita tidak menyebutkan juara 1, 2, 3, kita mengambil 10 yang terbaik ya. Dan insya Allah, sekali lagi, insya Allah kita akan tampilkan nanti videonya dalam bentuk rekaman, nah, dalam nanti tayangan Adzan Adidayat Official. Dan juga nanti insya Allah pasca pandemi kita undang untuk rekaman, atau nanti bisa difasilitasi dari sana yang kita akan tampilkan di akun kita khusus. Dan sebagai tambahan, nah, insya Allah untuk tabungan beasiswa masing-masing disebutkan, alhamdulillah mendapatkan 2 juta rupiah ya. Saya ulangi, masing-masing yang disebutkan 10 orang tadi ya mendapatkan 2 juta rupiah untuk tabungan beasiswanya ya. Beasiswa pendidikannya silahkan nanti ditabung yang baik, nak ya. Nah, untuk belajar ke depan dengan lebih baik. Kemudian ada tambahan ini dari 10 tadi terbaik, sekarang yang favorit. Ya, favorit. Ini adanya unik-unik. Ya, rata-rata adinda kita di bawah usia 5 tahun. Yang pertama, Muhammad Syauqi bil Quran. Ya, usia 3 tahun. Adannya adan mobil. Itu adan sambil main mobil-mobilan. Kemudian ada Alfaro 3,5 tahun. Ya, adan jemari. Jadi adan sambil main jari-jari. Kemudian ada Adinda Fahri dari Garut, Miss Special, ya, usia 6 tahun dan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya ya dari saudara kita yang tunanetra mengikuti lomba kita saat ini ya, Fahri dari Garut. Kemudian Muhammad Ghazali Al-Farizi, usia 4 tahun dari Kalimantan Selatan. Kemudian Muhammad Nafiul Ulum Asy-Syakur, ya, adzan bintang. Adzan pakai baju bintang. Kemudian Hamdan Abdul Muiz, ya, 4,5 tahun. Ini azan torpedo. Boom, gitu. Baik. Nah, ini 4,5 tahun. Kemudian ada 7 Muhammad Yusuf. Usia 4 tahun. Azan komat. Jadi yang diminta azan tapi beliau komat. Itu Muhammad Yusuf ya. Muhammad Yusuf. Kemudian yang ke-8 Abizar Ismail Ali. Abizar Ismail Ali usia 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan Syekh Abizar Ismail Ali. Baik, adinda ini masing-masing insyaallah juga mendapatkan ya tabungan beasiswa sejumlah Rp500.000. Ya, Rp500.000. Baik, ini nanti teman-teman sekalian akan langsung dihubungi oleh admin kami ya, mengucapkan selamat syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini 10 sudah terpilih, kemudian yang favorit juga demikian. Nanti admin kami akan men-DM ya, sekaligus mengonfirmasi kepada orang tua masing-masing untuk proses selanjutnya. Dan yang telah masuk ke akun UAH ya, di Hidayat Official hashtag UAH Azan, itu nanti insyaallah semua tanpa kecuali kurang lebih 263 akan mendapatkan syahadah ya, sertifikat online ya dari keikutsertaan sebagai partisipator, berpartisipasi telah ikut dalam lomba azan virtual. Semoga dengan itu memotivasi ya, dan nanti bisa dipajang, dilihat ya, untuk motivasi ke depan menjadi lebih baik ya insyaallah. Dan selamat untuk orang tua yang telah mendidik dengan baik, semoga Allah senantiasa memuliakan ya. Boleh jadi di luar yang 10 ini ataupun di luar yang 8 tadi, semuanya juga baik, semua yang terbaik ya dari kita semua. Dan mudah-mudahan yang paling besar adalah Allah memberikan pahala kebaikan untuk kita semua. Saya kira itu yang kami umumkan di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Semoga Allah muliakan. Dan selamat sekali lagi untuk semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.